teringat kembali satu permainan yang sering dirimu dan aku mainkan. Raihlah tanganku, genggam jabat erat, menari bersama, tertawa ceria. Satu kembali demi masa lalu, kawan sejati takkan pernah pergi. Jangan ragu kawan, ku tuk singa di tempat ini. Pasang tawa, obati luka lama yang menyiksa. It's okay untuk berbeda, janganlah mencoba buka mata. Dengar rasa berpegangan terbang tinggi, untuk menyapa sang pelangi. Gapai semua mimpi-mimpi, jangan tertidur kembali. Ku kan kembali demi masa lalu, kawan sejati takkan pernah pergi. Jangan ragu kawan, ku tuk singa di tempat ini. Menyanyikan lagu kesenangan sepenuh hati. Berdua kita lewati jalan yang terjal berlubang. Bersama kita taklukkan dunia. Tempat